Bisa ku percaya, tapi kamu buatku kecewa. Kau bohong lagi-lagi, dan aku percaya. Sekarang tak mau lagi. Kamu teganya. Ku tak mau lagi. Aku lelah denganmu. Dulu kau berjanji menyakiti, tapi kamu buatku kecewa. Kau bohong lagi-lagi, dan aku percaya. Sekarang tak mau lagi. Kamu lebih baik bila kini ku sendiri.